Dia amat manis dan juga baik hati. Dia selalu ada waktu untuk membantuku. Namun aku bingung ketika dia bilang cinta, dan dia juga katakan ku ingin jadi kekasihku. Cukuplah saja berteman denganku. Cukuplah saja berteman denganku.